Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemarin kita sudah selesai dari mukadimahnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dari kitab Tauhid, yang dari mukadimah tersebut kita bisa memahami bahwa tauhid itu merupakan perkara yang sangat penting yang harus kita pelajari dan memang wajib kita pelajari, karena dia adalah tujuan hidup kita. Kemudian tauhid adalah tugas dakwahnya para rasul. Kemudian tauhid merupakan perkara yang Allah perintahkan paling tegas perintahnya. Dan hal itu semua karena tauhid merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala menjadikan tujuan hidup kita adalah tauhid. Kemudian tugas para rasul adalah menyampaikan tauhid, menegakkan tauhid, dan juga Allah Ta'ala memberikan perintah yang tegas tentang tauhid ini. Perintah yang paling tegas adalah perintah tentang tauhid, yang ini semua adalah karena tauhid adalah hak Allah Ta'ala. Makanya dalam kitab ini sebenarnya judulnya, judul kitab tauhid adalah kitab At-Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'alal 'Abid. Itu judul asli kitabnya. At-Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'alal 'Abid. Kitab Tauhid yang itu merupakan haknya Allah Ta'ala atas hambanya. Setelah penulis menyampaikan tentang mukadimahnya, maka beliau menyampaikan sebuah bab yang pertama, yang menyampaikan tentang keutamaan Tauhid. Bab yang menyampaikan tentang keutamaan tauhid, agar ketika kita sudah mengetahui kewajiban kita untuk mempelajari tauhid, semakin terdorong dan semakin senang dalam mempelajari tauhid, karena kita mengetahui bahwasanya memang yang kita pelajari ini adalah sesuatu perkara yang penuh dengan keutamaan, dan itu adalah perkara yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Maka disampaikanlah bab dengan judul Fadlu Tauhidi wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Kalau di sini terjemahnya apa, Mas? Iya, sama berarti ya. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Jadi tauhid itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, yang nanti akan disampaikan oleh penulis melalui dalil-dalil yang beliau sampaikan dari ayat ataupun hadis. Dan di antara yang beliau sampaikan dalam judul bab, bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan para ulama menerangkan bahwasanya dosa-dosa yang bisa dihapuskan oleh tauhid tidak terbatas. Maksudnya apa? Semua dosa-dosa bisa dihapuskan karena tauhid. Ya, tentu saja dosa yang derajatnya di bawah dosa syirik, karena kalau sudah dosa syirik itu apa? Sudah bertentangan dengan tauhid, ya kan? Artinya orang yang punya syirik gak mungkin bertauhid kan, berarti kan. Maka yang dimaksud dengan dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Itu bisa dihapuskan dengan sebab tauhid. Di antara salah satu hal yang menunjukkan, atau di antara salah satu kejadian ataupun hadis dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis bitaqah. Tidak disebutkan dalam kitab ini, dalam bab ini juga tidak disebutkan, tetapi sering dibawakan oleh para ulama yang mensyarah kitab tauhid, bahwasanya nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmatnya, menampakkan rahmatnya kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya di akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seseorang ya, yang dia itu dibentangkan kepada dia 99 catatan amal keburukan, 99 lembar catatan amal keburukan, yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Ini semuanya buruk semua. Ini sangat banyak sekali. Kalimat 99 itu menunjukkan bahwasanya dia catatan amalnya itu penuh dengan keburukan. Ketika dibuka lembaran catatan amal keburukan tersebut, hamba ini ditanya, apakah ada di antara catatan tersebut yang tidak kamu lakukan? Adakah malaikat pencatat amal itu menzalimi dirimu? Maka hamba tersebut melihat kan apa yang dia dapatkan dalam catatan amalnya tersebut. Ternyata semua yang tercatat adalah amal dia, dan dia mengakuinya. Dan dia mengatakan bahwa saya malaikat tidak menzalimi diri saya. Jadi dia akui semua itu adalah dosa-dosa yang dia lakukan. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada hamba ini, apakah engkau memiliki kebaikan yang bisa ditandingkan dengan 99 catatan keburukan itu? Maka dia berhenti dan berpikir sejenak, diam sejenak ya, dengan berpikir. Lalu dia mengingat-ingat, sepertinya tidak ada, tidak ada satupun amal kebaikan yang dia ingat. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu. Kartu itu kan berarti kecil ya. Yang bertuliskan di sana kalimat la ilaha illallah. Bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka ditimbanglah kartu tersebut, kalimat la ilaha illallah, dengan 99 catatan amal keburukan, yang ternyata apa? Kartu la ilaha illallah itu lebih berat, jauh lebih berat daripada catatan keburukan tadi. Walaupun jumlahnya berapa tadi? 99 lembar. Yang setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Tapi ternyata kalimat tauhid ini bisa mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dan apa? Memasukkannya ke dalam surga. Nah ini salah satu apa? Keutamaan dari tauhid. Bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Makanya para ulama ketika menerangkan tentang kalimat wa ma yukaffiru minadzunub, dosa-dosa yang dihapuskan oleh karena tauhid ini, maka mereka menyatakan semua dosa itu bisa dihapuskan oleh tauhid. Semua dosa bisa dihapuskan oleh tauhid. Nah, dalam bab ini penulis menyampaikan satu ayat dan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan tauhid. Oke, kita baca satu persatu. Silakan, Mas. Beliau menyampaikan yang pertama kali dari surat Al-An'am ayat 82. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." orang-orang yang beriman disebut dengan orang yang beriman, tentu saja dia memiliki tauhid. Memiliki tauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amru, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Wahum muhtadun, sisi pendalilan dari ayat ini untuk menunjukkan tentang keutamaan tauhid, yaitu dari kalimat lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kalimat ini maknanya adalah orang tersebut bertauhid. Karena kalimat kezaliman, kata kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini bukan sembarang zalim, tetapi dia adalah zalim yang maknanya khusus, zalim terhadap hak Allah Ta'ala, yaitu kesyirikan. Karena kata zalim itu secara bahasa itu adalah bermakna menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna bahasa dari kata zalim. Dan itu bisa terjadi pada banyak hal. Maka dalam syariat itu kezaliman itu ada 3 macam. Dalam syariat kezaliman ada 3 macam, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bazzar dan kalau salah riwayat Tirmidzi, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu thalathatun. Dhulmun la yaghfirullah, dhulmun la yatrukuhullah, wa dhulmun yaghfirullah." Al-Kamakala Salam Salam. Kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang tidak akan Allah ampuni, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, kezaliman yang bisa Allah ampuni. Fadzulmu alladhi la yaghfirullah, asyirku la yaghfirullah. Maka kezaliman yang tidak akan Allah ampuni adalah kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Wadzulmu alladhi yaghfirullah fadzulmul 'abdi nafsahu. Kezaliman yang Allah ampuni adalah kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak Allah biarkan, al-zulmu alladhi la yatrukuhullah, yaitu kezaliman hamba kepada sesamanya. Jadi dalam syariat ini kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman terhadap Allah Ta'ala itu tidak akan Allah ampuni. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri itu Allah Ta'ala bisa mengampuninya. Dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama manusia, maka Allah tidak akan biarkan. Maksudnya apa tidak akan biarkan? Yaitu seandainya orang tersebut belum meminta maaf atau minta dihalalkan dari kezaliman terhadap sesamanya, maka Allah Ta'ala akan menegakkan pengadilan di akhirat nanti. Yaitu dengan apa? Adanya pengadilan yang tebusannya adalah dengan pahala-pahala. Ya, seandainya ada seorang yang berbuat zalim kepada temannya sesama kaum muslimin misalnya, maka ya, pahala yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Begitu seterusnya. Kalau seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan banyak sekali kezaliman, maka bisa-bisa orang tersebut akan kehabisan pahala karena untuk membayar apa? Kezaliman di akhirat nanti. Membayar pengadilan di akhirat nanti karena dia melakukan kezaliman yang sangat banyak. Sehingga akan ada orang yang bangkrut ya, di akhirat nanti. Datang kepada akhirat dengan membawa apa? Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dia telah melakukan kezaliman yang banyak. Pernah memukul si fulan, pernah mencela si fulan, mengambil hartanya si fulan, pernah membunuh si fulan. Akhirnya apa? Diambillah pahala orang yang menzalimi ini, diberikan kepada orang yang dizalimi. Sampai habis pahalanya, masih ada orang-orang yang terzalimi. Maka apa? Dosa orang yang terzalimi itu ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Dia sebenarnya bawa pahala, tetapi bangkrut karena kezalimannya, bahkan dia mendapatkan tambahan dosa. Ini kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Nah, tiga macam kezaliman inilah yang difahami oleh para sahabat, yang sudah ada pada pemahaman para sahabat bahwasanya zalim itu mencakup tiga hal ini. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat pun bertanya-tanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Karena tadi kezaliman mencakup umum tadi ya, mencakup tiga hal tadi. Terutama menzalimi dirinya sendiri. Itu kan banyak orang yang menzalimi dirinya sendiri kan. Maka ketika para sahabat merasa mendapatkan rasa susah ketika diturunkannya ayat ini, karena kalau tidak ada seorang pun yang lepas dari kezaliman, berarti tidak akan ada orang yang mendapatkan keamanan. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman maka akan mendapatkan keamanan. Artinya yang akan mendapatkan keamanan yang tidak berbuat zalim. Sedangkan setiap manusia pasti berbuat zalim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa kezaliman yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang kalian sangka. Bukan kezaliman terhadap diri sendiri, tetapi kezaliman yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun amin. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bisa mendapatkan keterangan jelas tentang tafsir ayat ini, bahwasanya maksud dari kezaliman di sini bukan sembarang kezaliman, tetapi apa? Syirik. Maka kita bisa memaknai ayat ini dengan kalimat apa? Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan ikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk. Maka jadilah ayat ini sebagai dalil untuk membuktikan akan keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid tidak memiliki kesyirikan sama sekali, maka dia akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Paham gak nih? Paham ya? Baik. Sehingga orang yang bertauhid, bagaimanapun keadaannya, selama dia masih punya tauhid, dia pasti akan mendapatkan keamanan dan pasti akan mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Hanya saja tauhid seseorang itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada orang yang memiliki tauhid pada batas minimalnya, sehingga tauhidnya itu masih memungkinkan dia untuk melakukan apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan, karena tauhidnya masih lemah ya, tidak bisa menjadikan orang itu dengan lemahnya tauhid itu tidak bisa menjadikan dia untuk terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Maka ketika tauhidnya itu lemah seperti ini, tidak sampai derajat kesempurnaan, keamanan yang dia peroleh dan ihtidal ataupun petunjuk yang dia dapatkan nanti pun tidak sampai derajat kesempurnaan. Berbeda dengan orang yang tauhidnya sempurna, ya, imannya sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan al-ihtida', yaitu petunjuk yang sempurna. Apa makna keamanan yang sempurna dan keamanan yang tidak sempurna? Keamanan yang sempurna terwujud dengan apa? Ketika dia masuk ke dalam akhirat, sama sekali tidak akan masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Itu keamanan yang sempurna. Dan keamanan yang tidak sempurna adalah apa? Dia masuk ke dalam akhirat dan masih mendapatkan hukuman di neraka, ya. Tetapi karena dia memiliki keamanan, dijanjikan mendapatkan keamanan, maka nerakanya itu tidak selama-lamanya. Nerakanya hanya terbatas pada dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia keluar, dikeluarkan nanti dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sehingga dia mendapatkan keamanan. Intinya ma'asyiral ikhwah azanillahu yakum, bahwasanya tauhid itu akan menjamin keamanan bagi kita. Baik keamanan yang sempurna, yaitu bagi orang yang tauhidnya sempurna, atau keamanan yang tidak sempurna, artinya dia pokoknya pasti mendapat keamanan walaupun awalnya akan dihukum terlebih dahulu di dalam neraka, sesuai dengan derajat ataupun tingkatan tauhid dan keimanan yang dia miliki. Jelas ini ya? Nah. Lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa ibnullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wa jannata aku wa nar aku adqalahu dan adqalahu wa kul jannata ala makana minal amal." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam setaruh dari ciptaannya, dan bersyahadat bahwa juga adalah benar, benar adanya, dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang pasti berbuatnya. Nah, disampaikan kemudian sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Jadi bukan Muhajirin tetapi dari kalangan Ansar. Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, ahadun muqabai badriyun masyhur, pernah ikut perang Badar, wafat pada tahun 34 Hijriah. Wafat pada tahun 34 Hijriah dengan usia 72 tahun. Nah, Ubadah bin Samit menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini keutamaan bagi orang yang bersaksi dengan 5 persaksian. Keutamaan orang yang bersaksi dengan 5 persaksian. Yang mana keutamaan orang tersebut dijanjikan akan masuk ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Adkhalallahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala makana minal amal, sesuai dengan amalan dia atau apapun amalan yang dia lakukan. 5 persaksian ini, yang pertama adalah syahadatul tauhid, syahadat bahwasanya tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dan yang ketiga adalah syahadat persaksian bahwasanya Isa, yaitu Nabi Isa ibn Maryam alaihi wasallam, adalah hamba Allah dan utusannya, dan dia adalah kalimat Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Maryam, dan dia adalah salah satu ruh ciptaan Allah Ta'ala. Yang keempat, bersyahadat bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Yang kelima, bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya. Maka barang siapa mempersaksikan 5 hal ini, Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita ingin memberikan penjelasan yang agak lebih rinci tentang kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama yaitu tentang asyhadah. Ketika para ulama menerangkan tentang kalimat syahida ataupun asyhadah, maka mereka menerangkan bahwasanya seseorang dikatakan bersaksi kalau dia didasari atas ilmu. Ya. Seseorang dikatakan bersaksi kalau dia memiliki ilmunya. Kenapa? Kita tahu sendiri kalimat saksi, persaksian pada hakikatnya itu apa? Seseorang yang bersaksi itu benar-benar melihat, ya kan? Syahidah, musyahadah, yaitu seperti misalnya ketika terjadi sebuah peristiwa, maka yang bisa menjadi saksi adalah yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut, yang biasanya dia langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya, saksi mata misalnya, ya kan? Maka dari sini, dari kalimat syahadah ini memberikan faedah kepada kita. Tauhid yang kita bangun dalam diri kita harus didasari atas ilmu agar syahadat kita itu bermanfaat, agar syahadat kita itu benar-benar wujud dalam diri kita. Syahadat yang tanpa ilmu maka tidak akan bermanfaat. Syahadat yang tanpa ilmu tidak akan bermanfaat. Jadi dari kalimat syahadat itu sendiri, dari kalimat syahida, maka menunjukkan kalau yang namanya syahadat itu konsekuensinya harus apa? Memiliki ilmu. Ilmu tentang apa yang dia persaksikan. Dan ilmu yang dimaksud ini adalah yakin. Ya, yakin. Yakin benar apa yang dia saksikan. Sekarang misalnya ada orang yang dalam sebuah perkara diminta jadi saksi. Ya. Ketika dia ditanya tentang perkara tersebut, benar kamu yakin akan kejadian ini si fulan yang melakukannya? Benar enggak ya? Dia ragu-ragu. Diterima enggak persaksian? Enggak diterima. Dia ragu-ragu kan? Enggak bisa diterima. Maka persaksian itu harus yakin. Dan itulah didasari dengan ilmu. Sehingga seorang yang benar-benar manfaat syahadatnya, yang menyatakan la ilaha illallah, maka dia harus mengilmui kalimat la ilaha illallah dan meyakini kebenaran kandungan maknanya. Ya. Ini yang harus kita pahami. Syahadat tidak hanya sekedar mengucapkan. Syahadat bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi syahadat harus, ya, ada pula dalam hati kita itu keyakinan yang didasari oleh ilmu tentang kebenaran apa yang kita persaksikan. Ini yang pertama. Jelas ya? Kemudian syahadat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah syahadat tentang tauhid. Bahwasanya la ilaha illallah. Dan ini adalah pokok dari syahadat yang lima ini semuanya. Yang selainnya adalah tabi' mengikuti. Tapi yang pokok adalah syahadat yang pertama, syahadatut tauhid. Syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah taala saja. Yang di sini harus terpenuhi dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, meniadakan semua sesembahan dari selain Allah taala dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa taala saja. Insyaallah ini jelas ya. Kemudian yang kedua adalah syahadat persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Yang bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah taala. Di sini dalam persaksian kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ada dua hal ini. Kita harus bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah. Yang kedua, kita harus bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dua hal ini harus ada. Kenapa? Untuk menghilangkan sikap hulu berlebihan ataupun sikap meremehkan terhadap apa namanya hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persaksian kita bahwasanya beliau adalah hamba Allah ini untuk meniadakan sikap hulu terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang ada yang bersikap berlebihan dalam menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW sampai akhirnya, ya, menempatkan Rasulullah SAW pada posisi yang, ya, setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap Rasulullah SAW itu mengetahui perkara yang gaib, ya kan? Kemudian ada juga yang meminta minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sudah meninggal dunia, minta kesembuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kan posisi-posisi yang harusnya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah, artinya dia adalah makhluk yang menghamba beribadah kepada Allah taala, maka ini akan meniadakan sikap gulu yang tadi. Ketika kita bersaksi beliau adalah hamba Allah taala, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak kita sematkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan. Ya. Enggak boleh kita mengatakan Rasulullah SAW itu mengetahui perkara yang gaib, enggak boleh. Ya. Atau meyakininya, enggak boleh. Ya. Jadi kalimat abduhu ini untuk meniadakan sikap ghulu terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat yang kedua yaitu rasuluhu, utusan Allah taala, ini untuk meniadakan sikap mengurang-urangi, sikap meremehkan terhadap diri hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah utusan, meskipun beliau adalah seorang manusia, meskipun beliau adalah hamba Allah taala sama dengan kita sebagai manusia, ya, yang bisa sakit, bisa terluka dan seterusnya, mati juga mati, ya kan, meninggal dunia Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah utusan Allah yang beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah taala untuk mengemban risalahnya. Artinya apa? Ketika beliau adalah utusan Allah, beliau menyampaikan wahyu dari Allah, berarti apa yang beliau sampaikan itu adalah dari Allah, sehingga perintah beliau itu wajib untuk ditaati, larangan beliau wajib untuk ditinggalkan. Paham ya? Jadi kalimat rasuluhu ini untuk menepis ataupun untuk meniadakan sikap meremehkan terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membenarkan ucapan-ucapan beliau. Kita harus mentaati perintah beliau, kita harus menjauhi larangan-larangan beliau, dan kita harus tunduk dalam syariat beliau, beribadah kepada Allah taala hanya melalui jalan yang beliau ajarkan. Ya, ini dua hal yang harus ada. Amtuhu wa rasuluhu. Dan para ulama menerangkan dua sifat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, abduhu dan rasuluhu, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau sebagai hamba dan keadaan beliau sebagai rasul mencapai puncak kesempurnaannya. Beliau sebagai rasul adalah rasul yang paling mulia, ya kan? Asyraful rusul, asyraful anbiya wal mursalin, kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sebagai hamba Allah taala, sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah, dia juga makhluk yang paling menghamba kepada Allah taala. Tidak ada orang yang ibadahnya kepada Allah taala lebih bagus daripada ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ana a'lamukum billah wa taqakum lahu." Aku adalah orang yang paling mengenal tentang Allah taala dan orang yang paling bertakwa kepada Dia. Ya. Rasul SAW telah menyatakan seperti itu. Sehingga kedudukan beliau sebagai hamba Allah Ta'ala mencapai puncak kesempurnaannya, kesempurnaannya seorang hamba. Dulu pernah kita sampaikan ya, dalam kalimat atau dalil yang pertama dalam kitab ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sampaikan bahwasanya manusia itu akan mencapai kesempurnaannya sebagai hamba Allah ketika kapan? Dia benar-benar beribadah, menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, siapa yang sampai derajat itu, yang paling sempurna, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah taala ketika menyebutkan maqam ataupun kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan-kedudukan yang mulia, Allah taala menyebutkan julukan beliau bukan sebagai julukan rasul tetapi sebagai julukan abduhu. Contohnya dalam Isra Mi'raj, ya. Allah taala menyebutkan subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi. Padahal ini kedudukan yang sangat mulia. Ya, tapi Allah menyebutkan abdihi, yang menunjukkan kalau kedudukan beliau sebagai hamba Allah taala mencapai puncak kesempurnaannya. Maha suci Allah taala yang telah menjalankan hambanya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, abdu wa rasuluhu, telah mencapai puncak kesempurnaannya. Beliau sebagai hamba Allah taala telah mencapai puncak kesempurnaan seorang hamba. Dia adalah orang yang paling tunduk kepada Allah taala. Tidak ada yang melebihi ketundukan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka taala. Dan beliau sebagai rasul adalah sebagai rasul yang paling mulia di antara sekian banyak rasul-rasul yang ada. Baik, ini persaksian yang kedua. Persaksian yang ketiga adalah mempersaksikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini juga sama. Kita mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya untuk menepis dan meniadakan dua sikap yang keliru terhadap beliau. Pertama, sikap apa? Tafrid, ifrad, yaitu ghulu, berlebih-lebihan. Ketika kita meyakini beliau adalah hamba Allah, maka kita meniadakan atau mengingkari, yaitu perbuatan orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan mereka, yang mereka sebut dengan Yesus. Walaupun sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka menyematkannya, menisbatkannya kepada Nabi Isa alaihissalam dengan dusta. Tapi mereka meyakininya demikian. Maka Nabi Isa sebenarnya berlepas diri dari perbuatan orang-orang Nasrani. Makanya nanti menjelang hari kiamat itu Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu belum wafat, sampai saat ini masih hidup kan di atas langit sana. Ya, Allah Ta'ala akan menurunkan nanti untuk memberikan kejelasan yang sangat terang sekali bahwasanya beliau bukanlah yang disalib, beliau bukanlah anak Tuhan, beliau bukanlah Allah, ya, tapi beliau adalah manusia yang menjadi utusan Allah Ta'ala. Sehingga nanti di akhir zaman nanti menjelang hari kiamat, Nabi Isa akan turun. Di antara tugasnya adalah apa? Membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa AS nanti akan mematahkan, menghancurkan salib-salib yang ada. Menghancurkan salib-salib yang ada, ya. Jadi kalimat Abdullah ini sebagai pengingkaran terhadap perilaku orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Dan kalimat wa rasuluhu, kalimat wa rasuluhu ini sebagai pengingkaran terhadap perilaku orang-orang Yahudi yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam, yang mereka menyatakan Nabi Isa sebagai anak zina, na'udzubillah. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Nah, ini kesempatan orang-orang Yahudi untuk mencela Nabi Isa. Ya. Maka Allah Ta'ala membantah ini celaan Nabi Isa, celaan terhadap Nabi Isa tersebut yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala adalah sebagaimana perumpamaan Nabi Adam. Artinya apa? Kalau Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam yang kita semua sudah paham Nabi Adam itu enggak punya bapak, enggak punya ibu, dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Khalaqahu min turab, Allah Ta'ala menciptakannya langsung dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian menciptakannya dengan mengucapkan kun, lalu kemudian jadilah Nabi Adam. Maka demikian pula Nabi Isa sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Ya kan? Secara logika akal manusia, tanpa bapak, tanpa ibu, ya, dengan yang ada ibunya, secara logika manusia, ya, kita tidak berbicara tentang kemampuan Allah, semuanya mudah bagi Allah. Tapi secara logika akal manusia, lebih susah mana? Ya, tanpa bapak, tanpa ibu, ya kan? Nah, ini Nabi Isa ada ibunya. Ya. Tapi bagi Allah SWT itu semuanya adalah mudah. Bagi Allah Ta'ala semuanya adalah mudah. Maka Allah telah memberikan peringatan kepada kita, menarik perhatian kita agar faham, ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Nabi Isa itu sebagaimana halnya dengan Nabi Adam. Kalau kalian sudah menerima Nabi Adam itu bisa diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan mudahnya, maka bagaimana lagi dengan Nabi Isa yang sudah ada ibunya? Maka mudah bagi Allah Ta'ala, gitu kan? Nah, seperti itu. Maka Allah Ta'ala ini membantah orang-orang Yahudi dengan hal tersebut. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman meyakini Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat utusannya dari seorang laki-laki ataupun seorang manusia yang rendahan. Karena Allah Ta'ala pasti akan mengangkat seorang rasul, artinya apa namanya, menjadikan seorang rasul dari orang-orang yang mulia di antara mereka. Jadi enggak mungkin Nabi Isa adalah anak zina, tidak mungkin sama sekali. Nah, jadi ini kalimat rasuluhu meniadakan sikap orang-orang Yahudi, mengingkari sikap orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan Nabi Isa atau menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, bahkan orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh siapa? Nabi Isa, yang berusaha membunuh Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa, walaupun keliru jadinya orang lain gitu kan. Siapa mereka kalau bukan orang Yahudi? Orang Yahudi ya, yang menyalibnya, menyalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka sangat meremehkan. Seandainya mereka tahu atau mereka meyakini kedudukan Nabi Isa sebagai utusan Allah, gak akan mungkin mereka berbuat seperti itu. Tapi memang orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sudah kebangetan. Ada rasul, banyak sekali rasul-rasul di kalangan Bani Israel yang mereka bunuh. Ya, mereka lecehkan, itu biasa mereka orang-orang Bani Israel. Sehingga orang-orang Bani Israel itu layak disebut dengan julukan al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku mereka yang sudah kebangetan, ya. Baik. Nah, dalam persaksian kita kepada Nabi Isa alaihi salam, selain dua tadi, beliau adalah hamba-hamba Allah, beliau adalah utusan Allah. Di sini ditambahi dengan perkara yang lain, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah taala sampaikan kepada Maryam. Maksudnya Nabi Isa adalah kalimat Allah, yaitu seperti yang disampaikan dalam ayat tadi yang saya sampaikan, inna masal Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turab tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Yaitu perumpamaan Nabi Isa ini ketika Allah taala ciptakan sama dengan Nabi Adam. Yaitu Nabi Adam Allah taala ciptakan dengan turab, lalu Allah taala mengucapkan kun, menyampaikan kalimat kun, maka jadilah Nabi Adam. Nah, demikian pula lah Nabi Isa alaihi salam, Allah taala menyampaikan kalimat kun kepada siapa? Maryam. Ya. Kalau Nabi Adam dari turab, ya kan? Tapi kalau Nabi Isa langsung dalam perutnya Maryam. Allah taala menyampaikan kalimat kun ini kepada perutnya Maryam sehingga ada wujudlah janin di dalam perutnya Maryam sehingga dia pun hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksud dari kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, Nabi Isa adalah kalimat Allah taala yang disampaikan kepada Maryam, maknanya adalah apa? Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun yang disampaikan kepada anak. Siapa tadi? Ibunya, yaitu Maryam alaihissalam. Jelas ya? Jadi bukan maksudnya di sini adalah Nabi Isa adalah kalam Allah, bukan. Kalimah itu kan dalam bahasa Arab artinya ucapan, kalam. Ya. Bukan maksudnya di sini Nabi Isa adalah ucapannya Allah, kalamnya Allah, bukan. Karena kalau kalam itu bukan makhluk. Nabi Isa adalah makhluk. Ya. Kalam itu adalah sifat. Kalam itu adalah sifat. Sifat dari satu zat. Seperti misalnya, ya, saya berbicara, inilah kalam saya, maka saya punya sifat apa? Berbicara ini adalah sifat dari sifat-sifat saya, ya kan? Nah. Tapi kalimat yang dimaksud di sini adalah tadi Allah taala ketika menciptakan Nabi Isa alaihi salam, Allah menyampaikan kalimat kun kepada Maryam sehingga dalam rahimnya Maryam ini tumbuhlah janin yang menjadi Nabi Isa alaihi salam. Wa ruhum minhu, dan beliau adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu diberikan penjelasan. Ruh dari Allah taala maknanya apa? Bahwasanya Nabi Isa diberikan ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi bukan maksudnya Allah itu ruhnya itu dititiskan kepada Nabi Isa alaihi salam sehingga Nabi Isa dikatakan sebagai titisan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi bukan Allah taala menitis ruhnya itu kepada Nabi Isa, bukan. Tapi ini adalah kalimat kata para ulama, ruhun minal arwahil lati khalaqaha Allah. Ya, ruh yang Allah ciptakan, di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan sama dengan ruh-ruh yang lain. Sama dengan nyawa-nyawa manusia yang lain, dia adalah ruh minallahi taala. Tapi di sini dikhususkan, dikatakan ruhun minhu sebagai tasyrif, sebagai pemuliaan kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya ketika seseorang mengatakan masjid itu adalah baitu Allah. Semua rumah yang ada di dunia ini punya siapa? Hah? Punya Allah kan? Ya. Sebagaimana bumi itu punya Allah dan apa yang di atas bumi itu punya Allah, rumah-rumah yang ada di atas bumi itu punya siapa? Punya Allah kan? Nah, itu juga rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah. Yang sana rumahnya Allah. Tapi kenapa yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah hanya masjid, itu karena untuk memuliakan rumah tersebut. Beda rumah ini dengan rumah yang lain. Ini punya kemuliaan, masjid ini punya kemuliaan. Walaupun semuanya itu adalah rumah-rumah yang di bawah kekuasaan Allah, di bawah kepemilikan Allah, semuanya rumahnya Allah, ya kan? Tapi karena ini punya kemuliaan tersendiri, maka disebutlah Baitullah. Demikian pula onta. Onta yang ada sekian banyaknya itu, makhluknya siapa? Allah. Ontanya siapa? Ontanya Allah. Tetapi yang disebut dengan naqatullah cuma satu. Siapa itu? Ontanya siapa? Ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia punya kemuliaan sebagai mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula di sini yang disebut dengan ruhnya Allah Taala, ruh dari Allah Taala adalah Nabi Isa Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang lain bukan ruhnya dari Allah Taala, bukan. Semuanya ruh-ruh dari yang Allah ciptakan, sama dengan Nabi Isa juga ruh-ruh yang Allah ciptakan. Tetapi apa? Karena ini memiliki kemuliaan tersendiri di mana Allah Taala menciptakan secara khusus. Ruhnya ini diciptakan secara khusus tanpa ada pertemuan ibu dan bapak. Jelas ini ya, sehingga ini merupakan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini persaksian yang keberapa tadi? Tiga ya, persaksian yang ketiga. Persaksian yang keempat, annal jannata haqqun, surga itu benar adanya. Wan nara haqqun, dan neraka itu benar adanya. Ini persaksian yang menunjukkan keimanan kepada hari akhirat. Persaksian menunjukkan keimanan kepada hari akhirat, bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Maka barang siapa yang mempersaksikan kelima hal ini dengan ilmu dan keyakinan, sebagaimana tadi kita sampaikan dari kalimat syahadah, maka Allah Ta'ala berjanji akan apa? Adkhalahullahu al-jannah. Allah akan memasukkannya. Dan di sini ada sebuah faedah dalam bahasa, ya, bahwasanya adkhalahullahul jannah itu sudah terjadi atau belum bagi orang yang mempersaksikan? Kan belum, belum terjadi. Tapi Allah Ta'ala menggunakannya atau Rasulullah SAW menggunakannya dengan fi'il madhi adkhala, ya, bukan yudkhilu, bukan Allah akan, tetapi dengan adkhala, fi'il madhi. Fi'il madhi kan aslinya artinya apa? Telah, ya kan? Tapi di sini bukan telah maknanya, tapi pasti, ya, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi barang siapa yang memiliki persaksian ini, lima persaksian itu, dan persaksian itu benar dikatakan sah persaksiannya, didasari dengan ilmu dan keyakinan, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Bagaimana keadaan dia masuk dalam surga? Ala ma kana minal amal. Keadaan dia masuk ke dalam surga, ala ma kana minal amal. Ini diterangkan oleh Syekh Fauzan dan juga ulama yang lain, bahwasanya kalimat ala ma kana minal amal itu mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, dia masuk ke dalam surga bagaimanapun amalan yang dia lakukan di dunia. Ya, di sini sampaikan dalam halaman 24 ya. Al-awwal adkhalahu Allahul jannah wa in kana muqassiran wa lahu dhunub li'anna al-muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Ta'ala pasti akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia itu adalah orang yang punya dosa-dosa. Meskipun dia adalah orang yang punya dosa-dosa, tapi karena dia adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, ya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin dosa-dosanya itu menuntut dia untuk disiksa terlebih dahulu, tapi dia pasti akan masuk surga. Makanya dikatakan ala makana minal, meskipun dosa, meskipun amalan-amalannya itu bagaimanalah ada dosanya sedikit atau banyak, dia punya dosa, ya kan? Tapi selama dia punya tauhid, dia pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga, baik masuk surga di awal waktu, ya, tanpa masuk neraka terlebih dahulu bagi orang yang memang tauhidnya sempurna, ya, atau masuk surga di akhir waktu setelah masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Tapi yang itu, yang jelas itu semua pasti akan masuk ke dalam surga bagi orang yang bertauhid. Ini makna yang pertama ya, ala ma kana minal amal, yaitu bagaimanapun amalan yang dia lakukan. Makna yang kedua, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, bimakna mada, maknanya apa? Yaitu adkhalahul jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Kedudukan dia di dalam surga nanti sesuai dengan amal-amal yang dia lakukan. Ya. Jadi ala ma kana minal amal yang kedua ini maknanya apa? dia masuk ke dalam surga dan dia mendapatkan kedudukan di surga sesuai dengan derajat amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Semakin banyak dia semangat ya dalam beramal kebaikan, maka semakin tinggi derajat surga yang dia miliki. Tetapi kalau dia banyak melakukan kekurangan-kekurangan, maka bisa jadi surga yang terendah yang dia peroleh. Jelas ya. Dan ini dalil ini sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita apa namanya keutamaan tauhid. Dia pasti akan memasukkan seseorang ke dalam surga meskipun keadaannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik, sampai sini bisa difahami? Ada pertanyaan enggak? Kalau ada kita tutup dulu sementara ya. Kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.